Salat di sini, salat yang telah kalian tunaikan pasti ada manfaatnya, ada pahalanya. Tuh, jadi kalau ada orang beriman, ngaku beriman, kemudian dia tidak mau salat, pertanyaan dari Allah sendirinya tajam sekali. Kata Allah, kamu ini beriman apa enggak? Ada orang belum muslim enggak salat, kamu sudah muslim enggak salat juga. Apa perbedaan kamu dengan dia? Ya. Sama di tadi Quran surah 14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Itu kan ayat syukur tentang zakat, infak, sedekah. Orang diberi harta, syukurnya lewat apa? Zakat. Saya tanya, ada orang Islam yang kaya yang gak mau zakat? Ada, makanya ditanya oleh Allah. Wala in kafartum, engkau ini kok gak zakat? Lantas bedanya apa engkau dengan orang yang tidak beriman? Dia kaya, gak zakat. Wajar, karena dia tidak beriman. Tetap dapat hukuman. Kamu kaya, gak mau zakat, dan kamu muslim. Lantas apa manfaat keislaman kamu di sini? Apa bedanya? Tuh. Kalau gak ngaji kita, Pak, gak dapat makna ini. Apa kalimat yang singkat padat yang bisa mewakili itu? Bayangkan kalau Quran pakai bahasa Indonesia, tebalnya semeja nih. Ya? Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah harta kalian. Jika kalian tidak bersyukur dalam arti kalian diberikan nikmat, tapi kalian kemudian tidak mengeluarkannya dalam bentuk zakat, maka kalian akan mendapatkan ancaman azab yang pedih. Hafalkan oleh anda tuh kalimat itu. Bahasa Arab cukup. Wala ing kafartum. Selesai. Ya. Wala ing kafartum. Ulang. Wala ing. Tuh, sekarang hafalkan yang kedua. Dan jika kalian tidak mensyukuri nikmat Allah, dalam arti kalian tidak menginfakkan apa yang telah saya berikan, maka saya akan ancam dengan azab yang pedih. Ayo ulangi. Sekarang anda menuntut, kenapa gak pakai bahasa Indonesia? Mikir. Kenapa gak pakai bahasa Inggris? Mikir. Anda gak akan mungkin bisa menghafalkannya, dan tidak mudah untuk mengamalkannya. Mau baca aja jadi malas. Mana Qurannya? Uluh, woy, tebal amat. Si amat aja gak tebal. Iya. Yeah. Bayangkan dibawakin mushaf setebalnya tebal meja segini. Gimana kita bisa menganalisis dengan baik? Quran. Paham sampai sini? Kafirin lain lagi. Kafirin, kafirun umumnya menunjuk kepada orang-orang yang belum beriman. Tidak dia menyerang orang Islam. Menyerang tidak, mencela tidak. Cuman suka ngajak-ngajak. Itu. Makanya Nabi pernah mengalami peristiwa itu. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Ya, belum ada yang sekarang. Ya. Datang kepada Nabi, ya Muhammad SAW, kita memang beda. Jangan sampai perbedaan ini membuat kita berperang berselisih. Sudah gini aja lah. Kalau kamu mau malam ini kita nyembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Jadi ngajak-ngajak, nyerang sih enggak. Maka turun satu surah sekaligus dengan namanya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada rumus tafsir mengatakan begini. Kalau disebutkan keadaannya, tanpa disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan. Saya tanya pada anda, ada gak orang, maaf ya, yang bukan muslim, nyerang tidak, mencela tidak, tapi suka ngajak-ngajak? Ada? Artinya Qurannya benar. Akan ditemukan lagi. Maka kalau anda mengalami peristiwa serupa, gak usah marah-marah. Car free day misalnya kan, carnya yang free, mobilnya gak ada. Tapi yang kayak gitu datang, bawa biskuit, bawa buku, ya, bawa brosur. Ini barangkali bisa memberikan pencerahan pada anda. Kalimat pertama sampaikan, terima kasih. Sebetulnya bapak terlambat. 15 abad yang lalu sudah ada, Pak. Bukan sendirian, banyak kan kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Datang kepada Nabi, seperti bapak ini nawarin. Turun kemudian ayat Quran, indah sekali, Pak. Katakan pada orang-orang yang masih terhalang untuk mendapatkan hidayah. Bapak kalau belum yakin dengan Islam, gak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin, yang bapak yakini silakan. Yang kami yakini silakan. Kalau bapak ingin tahu tentang Islam, Islam itu indah, Pak. Islam itu tidak pernah paksa, la ikraha fiddin. Islam itu mengajarkan kemuliaan, menyerukan akhlak. Jadi kita yang dakwahin dia. Itu al-kafirun. Kalau ada yang maksa, yang mencela, bahkan ingin menzalimi kita, bahkan mengancam jiwa kita, wajib kita membela diri. Maka disifati orang non-muslim, yang mencela orang Islam, yang bahkan ingin kemudian menzalimi orang Islam, ada ingin menganiaya orang Islam, maka kita membela diri. Maka pada yang seperti itu tegas. Tegasnya sesuai dengan kadarnya. Maka berubah kalimatnya. Dari kafar, dari kafirun menjadi kufar. Turun Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar. Tegas. Kepada setiap yang menyimpang. Kufar itu di mana letaknya? Misal, maaf, ada yang menggunakan celaan, pemikiran yang menyimpang, tegas, lawan lagi. Tapi pemikiran lawan dengan pemikiran lagi, bukan pemikiran dibalas dengan golok. Ya, kalau ada yang menyimpang, tegas. Ada yang bikin status mencela Islam, ya laporkan. Ada undang-undang ITE sekarang, laporkan sudah. Proses. Itu cara tegasnya demikian, jangan dibiarkan. Tegas, kalau memang masih umat Islam, tegas. Sampaikan, ini mencela itu bisa memprovokasi. bahkan melanggar kemudian Pancasila, persatuan Indonesia. Ya, kita minta bersatu, dia memecah belah kita. Laporkan, proses. Itu ketegasannya. Kalau ada orang ingin menghambat, menghancurkan, bahkan menghancurkan Indonesia, kita Muslim di sini jihad. Jihadnya niatnya membela kehormatan Islam. Jihadnya berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat dua kemuliaan. Kemuliaan pertama di hadapan Allah kita beribadah, kemuliaan kedua membela bangsa dan negara. Itu yang dimaksudkan. Ini bukan sembarangan. Karena bacaannya terjemahan kafir, kafir, kafir, kafir, tembak, bom, ledakan dan sebagainya, itu jadi masalah. Jelas ya? Paham sampai sini? Nah, itu banyak kerang kejadian-kejadian seperti itu. Apa aja yang dipakai? Ya karena salah bacaannya, salah kemudian tafsirannya. Itulah sebabnya penting kita belajar bahasa Arab supaya mengetahui dan paham. Ini diantara kemudahannya. Satu lafad bisa digunakan untuk banyak makna. Jelas? Bahkan orang Arab pun belajar. Netral ya Allah nih. Kamu pikir dengan jadi orang Arab kamu bisa paham? Belum tentu kata Allah. Orang Arab pun akan bertanya maknanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ letak keadilan Allah. Baik. Berapa tadi? Sudah berapa? 3, 4. Maaf, sebelum masuk ke yang keempat, saya baru berhenti di balagoh. Balagoh itu ada 3. Ma'ani, bayan. Bahasa Arab punya bayan yang kalau disampaikan jelas, paling fasih. Bahkan punya badi', rumus menyampaikan sesuatu sehingga terdengar dengan indah. Jadi kalau maaf ya, kalau kita mengajar enggak terasa digurui. Kalau kita memerintahkan tidak terasa dihakimi. Ada tuh. Namanya ilmu badi'. Dan indahnya bahasa hadis 8% menggunakan ilmu balaghah. Eh kalau enggak ngerti ilmu datang saat Nabi sedang berkhutbah. Tiba-tiba orang ini masuk masjid langsung duduk. Kata Nabi kalimatnya apa? Kata Nabi idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'atain. Jika seorang di antara kalian, Nabi enggak tunjuk orang itu, mudah bagi Nabi menunjuk orang itu. Woi, woi, woi, woi. Salat dulu, jangan langsung duduk. Tapi Nabi umumkan bahasanya. Hei, jika ada di antara kalian ingin masuk masjid dan duduk, maka jangan langsung duduk. Salat dulu 2 rakaat. Orang yang hanya melihat ini dengan zahirnya orang itu datang menyimpulkan ini hadis tentang tahiyatul masjid. Tapi di sini ada tingkat balaghah yang sangat tinggi, yaitu ilmu badi'. Dengan bahasa yang sopan Nabi meminta kepada masyarakat yang datang, tuh ada tamu baru ke sini. Dia pasti bukan orang sini. Kalau orang sini, orang Madinah sudah tahu hukum masuk masjid, sholat dulu sebelum duduk. Dia pasti bukan orang sini. Coba cek siapa dia, apa keperluannya. Kalau dia punya kebutuhan Anda bisa bantu, bantu orang itu. Setelah tahiyatul masjid, dia duduk, setelah selesai ini, maka kenali orang itu. Apa kebutuhannya? Bantu. Selesai kemudian Nabi khutbah, selesai kemudian sholatnya, datang orang banyak ingin membantunya. Ternyata benar, dia bukan orang Madinah, dia orang Ghatafan. Namanya Sulaik Al-Ghatafani. Balaghah. Orang yang gak tersindir, dapat solusinya, dan indah kemudian turunan-turunannya. Nyaman bu. Cuman di bahasa Arab ada kalimat-kalimat indah. Kamu cantik ya, itu biasa. Tapi orang Arab bakal mengatakan, Allah, anti badrun. Kamu adalah purnama. Bulan purnama pun kalah oleh aura kecantikanmu. Bahasa Arab. Diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimat-kalimat, jadi puisi-puisi. Ya. Ilahu lastilil firdaus, ilahi lastul fil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafirul dhambil azimi. Jadi proposal lamaran kepada bapak mertua. Ilahi lastulil firdausi ahla. Duhai ayah mertua, aku memang tidak layak untuk menjadi bagian dari keluargamu. Yang indah itu seperti surga firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku pun sulit kemudian berpisah dengan putri bapak. Seakan-akan berada di neraka jahannam. Ya, fahabli taubatan waghfir dhunubi. Kalau memang ada kekurangan pak, tidak ada yang sempurna. Cuma malaikat yang sempurna. Dan saya tahu bapak bisa memaafkan segala kekurangan saya. Fa innaka ghafirul dhambil azimi. Karena bapak dikenal dengan orang yang sangat pemaaf dan sangat menerima kekurangan orang lain. Catat tuh. Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Jadi ada bagian-bagian yang enggak ditemukan di yang lainnya. Terakhir. Bahasa Arab itu bahasa yang bisa merangkum peristiwa yang dengan rangkuman ini bisa diingat lagi oleh orang-orang di masa depan ratus-ratus atau ribuan tahun ke depan. Bapak Ibu ingin tahu hari apa, jam berapa, tanggal berapa orang jahiliyah bahkan 150 tahun sebelum Nabi hidup. Sebelum Nabi lahir. 150 tahun sebelum Nabi lahir, orang jahiliyah namanya si fulan sedang ngapain? Itu bisa diketahui. Lewat apa? Lewat syairnya. Apa syair yang dia buat? Syair yang dibuat dengan menggunakan bahasa Arabnya. Di bahasa Arab, satu-satunya bahasa yang bisa membuat syair yang dengan syair itu bisa merangkum peristiwa yang terjadi dan diketahui ribuan tahun kemudian. Jelas! Di Mesir ada bahasa hieroglif, tapi lama pahamnya. Simbol dulu, ini dulu, artikannya lama dulu, teliti dulu, dicek dulu. Bahasa Arab tidak. Gampang, mudah, langsung dipahami. Emre El Qais, Pangeran Pujangga, Amirus Syu'ara, lahir tahun 150 tahun sebelum Nabi lahir. Satu masa, satu hari lewat di sebuah lembah, lihat seorang pemuda sedang meratapi kegalauan karena ditinggal oleh kekasihnya. Maka dia langsung mengungkapkan sebuah kalimat, kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaktili wa baidad dakhuli fahawmali. Hei anak muda yang lagi ditinggal oleh kekasih, jangan kamu kemudian larut dalam kesedihan. Ayo move on, bergerak, karena tidak ada satu orang saja di dunia ini. Banyak, masih banyak di depan, masa depan yang bisa kamu gali. Kejadian yang terjadi 150 tahun sebelum Nabi wafat bisa diketahui. Seketika. Ini Anda sedang mengaji sekarang. Kalau Anda ingin abadikan pengajian ini sampai diketahui detailnya, Anda bisa bikin puisi dalam bahasa Arab. Ya, ya manjalisa amami aswada walalika haitin mudawwara. Duhai orang yang sedang duduk di depan saya pakai baju hitam dengan menggunakan topi yang berputar di atasnya. Anta jalisun muhtamiman biya ana, ya, wa muhtamman raghiban fi ma'lumiha. Anta duduk dengan fokus kepada saya, berusaha mendapatkan pemahaman yang sempurna tentang apa yang saya sampaikan. Wa ra'uhul misbahu yuniruhu wadhihu. Di belakangnya ada lampu sinar putih yang sangat terang benderang menyoroti. Itu kalau dihafalkan seperti itu, hafal 100 tahun kemudian dibaca lagi, saya hafal dan saya tahu sedang apa yang terjadi pada saat ini. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Karena itu wajar ketika Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, sampai sekarang abadi Qurannya dibacakan, tidak hilang setiap hurufnya, tidak hilang setiap kalimatnya. Kalau Anda masih belum paham juga, maka silakan belajar ilmu bahasa Arab supaya mengerti. Itu maksudnya. Tinggi kalimatnya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang bertanya lagi, kenapa sih Quran masih pakai bahasa Arab? Apa jawabannya? Jelas? Belajar dulu baru bisa kemudian kita memberikan fatwa atau maknanya. Baik. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kalau kalian mau ta'qilun memahaminya, maka la'allakum berusahalah untuk belajar di balik itu semua. Nah, sekarang sudah yakin Qur'annya benar? Masih mau menantang Al-Qur'an? Sudah paham kenapa turun pakai bahasa Arab? Ya, yakin di dalam Al-Qur'an ada kebaikan? Kalau sudah yakin, maka baru oleh Allah diterangkan apa yang akan menjadi hikmah-hikmah dan kisah-kisah yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah kemudian ayat berikutnya untuk memulai perjalanan kita untuk bisa memahami apa yang disampaikan di surah Yusuf ini. Jadi Al-Qur'an itu indah sekali. Dibuka dengan pengantar, paham dulu, kalau sudah paham nanti enggak ada yang mendebat. Kalau tidak ada yang mendebat, tinggal bertanya, kok enggak diamalin? Ya. Nah, yuk kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafinin. Sekarang kita masuk ke ayat ini, tolong ikuti bacaannya, saya bacakan, Anda ikuti. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas ha itu harful hawa. Ha, ada tiga harful hawa, alif, a, hamzah dengan ha. Apa itu harful hawa? Huruf yang keluar dari sumber nafas dari sini sampai keluar tanpa sekat, nggak ada yang menyekat, keluarnya sempurna. Nggak ditahan. Ha, nggak ditahan. Ya, tapi kalau ditahan, baik tertahan di kerongkongan, tertahan di lisan, tertahan di gigi, tertahan di bibir, maka nanti berubah kemudian cara membacakannya. Contoh, ha, nggak ada yang tahan. Ketika ditahan di kerongkongan halak. Tertahan di sini. Ha. Apa? Ha. Nahnu. Oh, jadi bukan nahnu. Nahnu. Apa? Nahnu. Ulangi. Nahnu. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Naqussu. Fa. Fa. Bukan so, tapi so. So. lidahnya agak sedikit ditahan oleh gigi, tapi tidak banyak. So, so, naqussu, so, ihdinas sirat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sin, so, so, sin, so, rin, so, rin, so, sa, sa, rin, so, rin, so, dan sa, sa, so, ba, so. Nahnu naqussu, so, naqussu, alaika, a, di sini, a, kalau dipegang ada getaran, a, alaika. Ingat, kalau cuma kepala tidak bersambung itu dibacanya a, a, hamzah a, ya kan, a. Tapi kalau ada perutnya ke bawah atau enggak ada perut tapi nyambung ke depan, itu a, ain. Ya, suka ada yang keliru tuh ya. Suka ada yang keliru, hamzah dibaca a. Amanar rasulu, rasulu a, hamzah. Bukan a. Kalau a ada perutnya, perut. A. Ya, a. Ini a gini. A a. Ini a a. A a gim. A a ya. Kalau yang kesini a a a Arab. Nah, yang begini adi a adi. Yang begini a sama dengan ini, cuman bisa nyambung. Kalau bisa nyambung itu sudah pasti a. Adi. Adi. Alaika. Bukan alaika tapi alaika. Ya. Nahnu naqussu 'alaika. Nahnu naqussu 'alaika. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sekali lagi, baca sama-sama. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. Nah, saya ajarkan sebentar. Saya mau ajarkan dari tajwidnya, dari hukumnya, dari bacaannya supaya kita betul-betul bacanya. Insyaallah dapat pahala. Kalau cuma saya yang baca, sayang pahalanya enggak menyambung tuh semua. Satu hurufnya lumayan, 10. Kalau kita ulang-ulang udah berapa tadi dapat insyaallah. Tapi ikhlas, jangan dicatat ya. Bima auhayna itu ada panjang ma, setelahnya ada hamzah. Baiknya itu disebut mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil. Itu bisa dibaca 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Gini, supaya gampang, saya berikan istilah yang paling gampang. Kalau ada 2 harakat, namanya istilahnya yang paling gampang 1 detik. Berapa? Jadi kalau bilang ada syekh bilang 2 harakat 1 detik. Tek, gitu kan? Kalau 4 harakat, jadi berapa detik? 2. Jadi setiap 1 detik 2 harakat. 1 detik berapa harakat? 2 detik berapa harakat? 3 detik berapa harakat? 6. Jadi 2 harakat 1 detik. 4 harakat 2 detik. 6 harakat 3 detik. Majaid munfasil, jaiz munfasil, bisa dibaca 1 detik, 2 detik, 3 detik. Itu paling gampang. 2 harakat, 4 harakat, kemudian 6 harakat. Misal, kalau kita baca cepat, 2 harakat 1 detik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Dibaca di Al-Baqarah sebelumnya. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. 2 detik, tinggal hitung aja. Tek, tak والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. 3 detik, 6 harakat. Bingung 6 harakat itu apa sih? Fathahnya dipanjangin jadi 6. Tidak, hitung aja 3 detik. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بما أوحينا إليك هذا القرآن. Paham? Nah, boleh pilih 2, 4 atau 6 harakat, 1, 2 atau 3 detik. Kenapa disebut majais munfasil? Saya terangkan setelah ini kita selesai, ditutup dengan penunaian nanti untuk salat zuhur berjamaah. Baik ya, saya tidak ingin Anda menghafal. Saya tidak ingin Anda menghafal, saya ingin Anda tahu. Saya terangkan ini sebentar saja, setelah itu kita tutup. Ini sudah masuk waktunya untuk zuhur. Sebentar saja, lihat sini. Bapak ibu sekalian, lihat sini. Ini fokus ya, ini saya ajarkan cepat. Kalau Anda baca, gak usah menghafal, langsung paham. Bima, yang kedua, awhayna. Lihat sini. Awhayna. Ini bima. Kalau ada dua kalimat, satu ini, yang kedua ini, dua kalimat nih, gak nyambung. Kalimat pertama ditutup dengan panjang, A, I, atau U. A, I, atau U. Kebanyakan A. A, mati ini. Setelahnya kalimat kedua, di awalnya langsung ada hamzah. Kalimat pertama, nih, akan terasa di bacaan kita. Begitu kita baca, panjang tuh. Kalau lihat musab, kalimat pertama, mati ujungnya dibaca panjang, setelahnya ada hamzah. Jelas? Maka yang pertama ini A yang panjang ini kita bacakan dengan panjang. Dalam bahasa Arab panjang itu disebut mad. Apa namanya? Mad, mad. Namanya apa? Panjang. Ya, Pak Imad, Bapak panjang. Mad panjang. Nah, sekarang saya tanya, kalimatnya nyambung atau pisah? Ini kalimat pertama, kalimat kedua pisah. Tidak tersambung. Ya, pisah itu cirinya gini. Kalau dipisahkan masih punya makna. Bima ada artinya. Ya. Auhaina ada artinya. Kalau dipisahkan ada artinya. Jadi ini disambungkan, dua kalimat disambungkan tapi bisa dipisah. Dalam bahasa Arab dipisah berarti munfasil artinya. Munfasil. Munfasil. Terpisah. Dua kalimat yang terpisah. Maka kalau ada dua kalimat ini terpisah dia, yang pertama mati ujungnya kedua hamzah, maka baca panjang. Mad panjang. Berapa panjang bacaannya? Bolehlah, 1 detik, 2 detik, 3 detik. Silakan pilih mana yang paling mudah. Boleh. Boleh dalam bahasa Arab disebut jaiz. Maka disebut di sini man jaiz munfasil. Kalau enggak bisa dipisah, kalau dipisahkan maknanya hilang. Seperti ulaika. Ya Al-Baqarah ayat 5, ulaika nih. Ulaika. Ini panjang mati lah setelahnya hamzah. Cuman enggak bisa dipisah. Kalau kita pisah ula, gak ada artinya. Ika, gak ada. Ada ibu-ibu namanya Ika misalnya kan. Ula, Ika, gak bisa, gak ada artinya. Ya, gak ada artinya. Ini bisa ada arti kalau udah nyambung. Gak bisa dipisah. Makanya ketika gak bisa dipisah, wajib nyambung. Wajib nyambung, nyambung bahasa Arabnya mutasil. Mutasil, wajib nyambung, wajib mutasil. Tapi karena sama-sama ada A panjang, setelahnya hamzah dibaca panjang. Apa panjang tadi bahasa Arabnya? Mad, maka muncul istilah mad wajib mutasil. Jelas? Saya ingin Anda paham, jangan menghafal. Kenapa disebut mad arid disukun? Ada maknanya. Ya? Jelas sampai sini? Baik, maka yang awhayna, bima awhayna, boleh baca 1 detik, 2 detik, atau 2, 4, atau 6 harakat. Ya, sekarang saya kasih PR. Dha. Dha. Hadha. Dha. Gigit lidahnya sedikit. Dha. Jangan kencang-kencang nanti putus. Za. Za. Ingat ada za. Za. Ada za. Za. Idza ja. Idza zulzila. Ah. Sekarang latihan saja. Za. Za. Za. Ah, nanti pulang dari sini za za za za za. Za. Mau ke mana, Pak? Za. Jelas ya? Baik, tugasnya hafalkan surah Yusuf ayat 1-3. Ya, surah Yusuf, catat. Hafalkan surah Yusuf ayat 1-3. Panitia kalau bikin door prize, bulan depan door prize-nya harus bacakan ini yang lancar. Ya. Ayat 1 sampai? Baik, itu tugas kita karena sudah masuk zuhur, kita tunaikan salat zuhur berjamaah. Saya salat di sini insyaallah. Kemudian yang kedua, teman-teman, izin saya menyampaikan pengumuman. Bulan depan nanti ada karantina akbar, bimbingan menghafal Quran. Saya sedang menyiapkan buku khusus sekarang. Jadi saya lihat banyak peminat yang ingin datang ke Bekasi, cuma terbatas kuotanya. Ini angkatan kedua sudah mulai sekarang, sudah tinggal di sana, kami siapkan tempatnya. Anda yang mohon maaf kalau tidak bisa sempat di sana karena mungkin ada terbatas, nanti bulan depan kita akan cari setempat yang luas. Sekarang bukunya sedang disiapkan khusus untuk bimbingan, Anda bisa menghafal di rumah 30 hari 30 juz. Nanti kalau sudah, setiap Sabtu Ahad mulai bulan depan nanti kami sediakan para syekh dari luar negeri. Jadi kalau Anda ingin tahsin, ya ingin hafalan, ingin setoran, bahkan ingin ambil sanad, bisa langsung diambil di sana. Ya, baik. Saya kira itu yang disampaikan. Malam nanti terakhir saya di Bandung untuk ta'lim karena besok khusus untuk kuliah umum di UPI. Malam nanti kita akan belajar tentang mengenal sifat kita sebagai manusia, tempatnya di Salman ITB insyaallah, ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair ustaz atas ilmu-ilmunya yang sudah dibagikan. Ya, baik. Alhamdulillah. Ikhwafillah, silakan langsung mengambil merapi. Kita tutup bersama dengan doa kepada